Baik, kita langsung pada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, ya. Hadis yang pendek, ya. Nah, yang sudah lama kita tidak menghafal hadis, ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, kita hafal hadis, ya. Karena hadisnya ini hadis pendek. Iyakum bazzon fa inna dzon akdzabul hadis, sekali dengar hafal, ya. Baik. Nah. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula, faidah yang pertama. Adh-dhon huwa ma yakhthuru bin nafsi min tajwizil umur al-muhtamalah lis-sihhati wal butlan. Bisa juga al-muhtamilah lis-sihhati wal butlan. Adh-dhon, prasangka, adalah sesuatu yang terbetik dalam diri atau dalam hati, ya. Berupa prasangka terhadap perkara yang masih mungkin benar, ya, dan mungkin salah. Nah, jadi sesuatu yang terbetik dalam hati atau dalam jiwa, ya, berupa prasangka. Prasangka terhadap perkara yang mungkin benar dan mungkin salah, ya. Yang perkaranya belum jelas, ya. Fayahkum bihadzdzon, kemudian dia berhukum dengan prasangka ini, ya. Prasangka ini dijadikan sebagai tolak ukur. Allazi lam yubna ala qara'in qawiyyah, yang prasangka ini tidak dibangun di atas bukti yang kuat. Wa amarat sahihah, dan tidak dibangun di atas alasan yang benar. Wa ya'tamid alaihi, kemudian dia bersandar kepada prasangka ini. Wa yujra alaihi ahkamul haqa'iq alwaqi'ah, kemudian diberlakukan terhadap prasangka tersebut hukum-hukum, ya, kejadian yang nyata, ya, hukum-hukum yang sudah jelas, ya. Jadi prasangka ini seolah-olah sebagai sesuatu yang sudah jelas, sehingga sudah diterapkan hukum-hukum, seperti halnya hukum-hukum yang sudah jelas, ya. Nah, ini ciri-ciri prasangka buruk. Nah, sesuatu yang terbetik dalam hati, dalam jiwa, ya, berupa prasangka terhadap sesuatu yang masih mungkin benar dan masih mungkin salah. Kemudian dia berhukum dengan prasangka ini, itu dijadikan tolak ukur, ya. Padahal prasangka ini tidak dibangun di atas bukti yang kuat, ya. Tidak dibangun di atas alasan yang benar, ya. Kemudian dijadikan sebagai sandaran, ya. Dan diberlakukan padanya seperti hukum-hukum, na'am, al-haqa'iq al-waqi'ah, ya, kejadian yang benar-benar terjadi, ya. Padahal belum jelas perkaranya atau duduk masalahnya. وهذا هو الذي حضر منه هذا الحديث الشريف. Inilah perkara yang diperingatkan, ya, na'am, darinya oleh hadis yang mulia ini. Inilah perkara yang diperingatkan oleh hadis yang mulia ini. Iyyakum wadh-dhon. Hati-hati kalian atau jauhi oleh kalian adh-dhon, prasangka buruk. Nah, sesuatu yang belum jelas, ya, benar atau salah, ya. Nah, yang tidak dibangun di atas bukti-bukti yang kuat, alasan-alasan yang benar, ya. Nah, inilah prasangka yang kita diperintahkan untuk berhati-hati darinya, ya, diperintahkan untuk menjauh darinya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kepada kaum mukminin untuk meninggalkan adzan, ya, prasangka-prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ya. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi nggak boleh sembarangan menduga-duga, ya, menyangka-nyangka, ya, yang belum jelas urusannya. Nah, yang masih, ya, nah, mungkin benar dan mungkin salah, ya, apa yang dia duga atau yang dia sangka. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir tentang ayat tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm huwa an yadhunna bi ahli al-khairi su'an, yaitu berburuk sangka kepada ahli al-khair. Ini yang dilarang, berburuk sangka kepada ahli al-khair, berburuk sangka kepada orang baik, berburuk sangka kepada orang-orang baik, orang soleh, ya, yang zahirnya istiqamah, ya. Nah, ini yang dilarang, berburuk sangka kepada ahlul khair, orang yang baik. Karena sesungguhnya berburuk sangka kepada orang yang baik adalah ismun, ya, perbuatan yang dosa. Fadzannul qabih amman zahiruhul khair la yajuz. Maka berburuk sangka kepada orang yang zahirnya baik la yajuz, ini enggak boleh. Wa huwal murad bi qawlihi inna ba'dadh-dhanni ithm. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, inna ba'dadh-dhanni ithm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Itu berburuk sangka, ya, kepada orang yang zahirnya baik. Ini dosa. Sehingga ini menunjukkan, nah, bahwasannya berburuk sangka kepada orang yang zahirnya jelek, ya, nah, boleh atau tidak boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah, seperti berburuk sangka kepada ahlul bid'ah, ya. Kalau hukum asalnya ahlul khair, ya, baik sangka, husnudzon. Nah, tapi kalau ahlul bid'ah, ya, nah, asalnya apa kita? Berburuk sangka. Nah, atau orang yang jelek, orang yang fasik, ya, orang yang jahat, ya, maka boleh berburuk sangka kepadanya, karena jelas tanda-tandanya, jelas bukti-buktinya, ya. Jelas alasannya. Ya. Ya, dikatakan di sini amma ahlus su' wal fusuq. Ya. Adapun orang yang jahat, orang yang jelek, ya, orang yang fasik, ya. Orang yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah. falana annadhunna bihim misla alladhi dhahara lana minhum. Maka kita boleh berprasangka terhadap mereka dengan prasangka apa yang nampak terhadap kita tentang mereka. Orang yang jahat nampak oleh kita dia jahat, suka begini suka begitu. Maka boleh kita berprasangka sesuai dengan apa yang kita lihat dari keberadaan ahlu fasik atau ahlu as-su, termasuk padanya ahlul bid'ah. Fala yadurru dhon as-sayyi liman badat minhu makhayiluhu. Maka prasangka buruk tidak memudaratkan kepada orang yang nampak padanya dasar-dasar sangkaannya. Tidak bermudarat. Prasangka buruk tidak bermudarat. Bagi orang yang memang sudah jelas dasar-dasar sangkaannya itu. Baik. Misalnya kepada khawarij. Teroris. Tentu kita berburuk sangka kepadanya. Jangan malah membelanya. Oh, mungkin itu pengennya jihad, itu baik sebenarnya, pembelaan, baik sangka kepada khawarij, teroris, buruk sangka, mereka adalah ahlud dolal, mereka adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah, harus jelas tegas, jangan samar, karena kesesatan mereka sudah jelas, terang benderang, lebih terang daripada terangnya matahari di siang bolong, jelas, membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang kafir yang mu'ahad, musta'man dan seterusnya, yang mereka tidak boleh dibunuh. Maka tidak mengapa berburuk sangka bagi orang yang telah jelas dasar-dasar sangkaannya. Dia punya alasan. Wa dhaharat minhu amaratuhu, dan nampak baginya amarahnya, bukti-buktinya. Faqad akhrajat Taburani fil Awsat wal Baihaqi min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah dikeluarkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dalam kitabnya Al-Awsat dan juga oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtarisu minan nasi bisu'idzon. Berhati-hatilah dari berburuk sangka kepada manusia. Baik, ini faedah yang kedua. Sehingga makna hadis di atas, iyyakum wadh-dhon, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah dosa, ucapan yang paling dusta, adalah larangan berburuk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya baik. Faedah yang ketiga, Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-murad, ini maksud dengan hadis di atas, ya. Iyyakum wadh-dhon fa innal dhon akdzabul hadis, ya. At-tahdzir min tahqiqit tuhmah adalah peringatan atau larangan dari melakukan tuhmah, tuduhan. Wal israr 'alaiha, dan larangan berlarut-larut di atas tuduhan tersebut. Wa tuqarriruha fin nafs, dan dia menetapkannya di dalam hati. Jadi larangan apa? Nah, melakukan tuduhan, merealisasikan tuduhan, ya. Dan terus di atas tuduhan tersebut. Duna ma ya'rudu wa la istaqir. Jadi larangannya larangan merealisasikan tuduhan itu. Bukan sesuatu yang hanya terbetik dalam hati dan tidak berlarut-larut. Jadi bedakan antara sesuatu yang hanya prasangka dalam hati, ya, mafhum ya, dengan merealisasikan tuduhan atau merealisasikan prasangka tersebut. Jadi yang dilarang di sini apa? At-tahdzir min tahqiqit tuhmah. Ya, larangan atau peringatan dari merealisasikan tuduhan atau prasangka buruk tadi. Ya. Ya, sehingga dia sebarkan kepada orang lain, si fulan demikian demikian, padahal belum jelas urusannya. Ya. Jadi ini yang dilarang. Melampiaskan atau na'am mengaplikasikan tuduhan, ya, atau prasangka buruknya, ya, dan terus menerus di atasnya. Bukan sesuatu yang hanya terbetik dalam hati, ya, dan tidak berlarut dalam hati. Fa inna hadza la yukallaf bih, maka hal yang seperti ini, ya, nah, dimaafkan, ya. Hal-hal yang seperti ini manusia kadang muncul, ya. Nah, dalam dirinya, ya. Yaitu sesuatu yang hanya baru terbetik dalam hati. Faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mengampuni umatku, ya, apa yang terbetik dalam hati mereka, ya, sekedar terbetik. Nah, selama mereka belum berbicara, ya, atau belum mengamalkannya, belum melaksanakannya. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hanya baru prasangka dalam hati, ya, nah, maka ini ma'fun an, dimaafkan, ya. Yang dilarang, yang tidak diperbolehkan adalah apa? Tahqiq at-tuhmah, ya, merealisasikan, melampiaskan tuduhan tersebut atau prasangka buruk tersebut. Nah, sehingga dia lampiaskan dengan ucapannya, ya. Nah, dia lampiaskan dengan amalannya. Nah. Ya. Baik. Ini yang dilarang. Adapun apa yang hanya baru terbetik dalam hati, ya, innallaha tajawaza, ya, anha, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Nah, berdasarkan hadis ini, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbetik dalam hati mereka selama mereka belum mengucapkannya atau melaksanakannya. Nah, karena kadang seseorang mengalami hal yang seperti ini, ya, melihat saudaranya atau orang lain, nah, terbetik prasangka buruk kepadanya, ya. Nah, baik, padahal orang itu zahirnya baik, ya. Zahirnya bagus, nah, ahlul khair, ya. Kalau masih hanya baru terbetik saja, nah, maka ini na'am ma'fun an, ya, dimaafkan. Nah, selama dia belum mengucapkannya, belum merealisasikan prasangka tadi, ya, dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Jadi yang dilarang di sini adalah apa? Tahqiqut tuhmah, merealisasikan tuduhan tersebut baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Mafhum ya? Nah. Baik, faedah yang keempat. Az-Zamakhsyari qassama adh-dhon ila arba'ati aqsam. Nah, ini penting. Wa huwa taqsimun hasan. Az-Zamakhsyari, beliau membagi prasangka itu menjadi empat macam. Nah. Wa huwa taqsimun hasan, dan ini adalah pembagian yang bagus. Ya. Jadi prasangka ada empat macam. Faqal, beliau mengatakan, nah, yang pertama muharram, prasangka yang hukumnya haram. Apa itu? Huwa su'udzun billahi ta'ala, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Wa su'udzun bikulli man zahiruhul adalah minal muslimin, dan berburuk sangka kepada setiap orang yang zahirnya bagus dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini juga haram. Berburuk sangka kepada orang yang zahirnya baik dari kalangan kaum muslimin. Faman 'urifat minhul amana fi dhahir, maka barang siapa yang dikenal sebagai orang yang amanah, ya, dikenal sebagai orang yang amanah secara zahirnya, ya, dikenal zahirnya itu baik, ya. Fadhannul fasad wal khianah bihi muharram, maka berburuk sangka dan juga khianat kepadanya hukumnya haram. Bi khilafi man ishtahara bi ta'atir raib, berbeda dengan orang yang dikenal dengan suka melaksanakan perkara-perkara yang meragukan atau perkara-perkara yang jelek, ya, dosa, kemaksiatan atau yang lainnya. Nah, maka orang yang dikenal jelek, dikenal buruk, ya, maka tidak mengapa berburuk sangka kepadanya sesuai dengan apa yang kita lihat darinya. Nah, dari ucapannya atau perbuatannya. Nah, adapun orang yang zahirnya baik, zahirnya amanah, ya, zahirnya khair, maka berburuk sangka kepadanya haram. Seperti halnya haram berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari jenis-jenis prasangka, yang kedua adalah prasangka yang hukumnya wajib. Wajib. Harus. Apa itu? Husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Ya. Dan senantiasa hendaknya seorang hamba selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun keadaannya. Ya. Nah, baik dia terus ditimpa cobaan dan ujian ya, berupa penyakit, kefakiran, ya, nah, seret rezeki, ya, nah, atau belum memiliki keturunan atau yang semisalnya, ya, jangan sekali-kali berburuk sangka Allah enggak sayang sama saya misalkan, ya, nah, orang lain diberi, nah, kami enggak diberi, ya. Ini buruk sangka. Ini hukumnya haram. Karena yang wajib bagi kita adalah senantiasa dan terus menerus husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hikmah ya di balik hamba tersebut ya. Naam ditimpakan kepadanya perkara-perkara yang naam tidak diinginkan. Nah. Kemudian yang ketiga, dari hukum-hukum atau jenis-jenis ya, jenis-jenis prasangka yang ketiga adalah mandub. Prasangka yang hukumnya mandub, sunnah. Ya. Yaitu husnudzon biman zahiruhul adala minal muslimin. Berbaik sangka kepada orang yang zahirnya baik dari kalangan kaum muslimin. Nah. Ini mandub. Ya. Sunnah disukai, dianjurkan, ya, berbaik sangka kepada orang yang zahirnya baik dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang keempat dari jenis-jenis prasangka adalah mubah. Prasangka yang hukumnya mubah, boleh. Ya. Yaitu man dhaharat amaratu fiskih wa dakhala fi madakhilis su. Yaitu berburuk sangka kepada orang yang naam nampak tanda-tanda kefasikannya. Ya. Nampak naam tanda-tanda kefasikannya. Dan dia masuk kepada pintu-pintu kejelekan. Nah. Jadi boleh berburuk sangka kepada orang yang naam nampak tanda-tanda kefasikannya dan masuk ke dalam pintu-pintu kejelekan. Nah. Jadi ada berapa macam prasangka? Ada 4 macam. Yang hukumnya haram, yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, dan yang hukumnya mubah. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima. Innama kana adh-dhannu akdzabul hadis li'anna al-kadzib mukhalafatul waqi' min ghairi istinadin ila amarah. Sesungguhnya adh-dhann, prasangka itu adalah akdzabul hadis, ucapan yang paling dusta ya. Karena kedustaan itu artinya adalah mukhalafatul waqi', menyelisihi kenyataan, min ghairi istinadin ila amar, tanpa bersandar kepada bukti-bukti. Nah, ini kedustaan, menyelisihi kenyataan ya, tanpa bersandar kepada bukti-bukti atau alasan-alasan. Sehingga dikatakan adzan akdzabul hadis, buruk sangka itu adalah akdzabul hadis, ucapan yang paling dusta. Nah, kenapa dikatakan ucapan yang paling dusta? Ya, karena tadi dusta artinya adalah menyelisihi kenyataan ya, tanpa bersandar kepada bukti-bukti. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari naam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhann akdzabul hadis. Hati-hati atau jauhi oleh kalian prasangka, yaitu prasangka buruk ya. Karena sesungguhnya prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Maka haram berburuk sangka naam ya, kepada seorang muslim yang zahirnya baik. Naam. Allahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kita lanjutkan insyaallah hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.